Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran kita malam hari ini masih melanjutkan bab ma'ja'a fi tatayyur wa min darsi samin wa isrin min kitab tauhid. Bab tentang tatayyur, anggapan sial karena mendengar suara burung atau melihat terbangnya burung. Begitu juga dengan selainnya, apa yang kita telah ketahui dari definisi penjelasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yang kita melanjutkan pembahasan masih di dalil pertama pada bab ini, yakni di ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aksarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan mereka tidaklah berilmu. Qala Asy Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Qaluhu ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya nasib sialnya mereka itu adalah di sisi Allah. Artinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala adatu istiftahin tufidu tanbih wa taukid. Ala, ketahuilah, itu sebagai alat istiftah, pertanyaan yang memberikan faedah, tanbih, penegasan dan taukid, penguat. Ala, bukankah, ketahuilah, bukankah, innama adatu hasr. Innama sesungguhnya tidak lain. Innama adatul hasr. Wa qalu ta'iruhu mubtada indallahi khabar. Bukankah sungguhnya nasib sialnya mereka itu tidak lain adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, maknanya adalah innama yusibuhum minal jadabi wal qahti laisa min Musa wa qaumihi. Sesungguhnya yang menimpa mereka berupa kekeringan, paceklik, gagal panen, itu bukanlah dari keberadaan Musa dan kaumnya. Bukanlah sebabnya Nabi Musa dan kaumnya. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak memiliki akidah, yang tidak memiliki ilmu dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, menuduh gara-gara Musa dan pengikutnya kita ini tertimpa sial. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ta'iruhum indallah. Tidak lain nasib kesialan yang menimpa mereka berupa paceklik, kekeringan, tandus, gagal panen, itu tidak lain adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Musa dan kaumnya. Walakinnahu min Allah, akan tetapi itu adalah datangnya dari sisi Allah, fahuwallazi qaddarahu, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkannya. Wala alaqata li Musa wa qaumihi bihi, tidak ada hubungannya dengan Nabi Musa dan kaumnya, pengikutnya. Bal innal amra yaqtadi anna Musa wa qaumahu sababun lil barakah wal khair. Bahkan sesungguhnya perkara yang sebenarnya adalah mengandungi bahwa Musa dan kaumnya itu bisa menjadi sebab datangnya barokah dan kebaikan. Karena seorang nabi, seorang rasul, minal muttaqin, dari kalangan orang-orang yang bertakwa, pengikut-pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman, itu menjadi sebab datangnya barokah. Bukan menjadi sebab kesialan. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya mereka ahlul penduduk sebuah kampung itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka barokah, kebaikan yang banyak, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi turunnya hujan yang penuh barokah, dan hasil panenan, berikan rezeki yang melimpah dan sebagainya, dengan sebab keimanan dan ketakwaan. Jadi keberadaan seorang yang beriman lagi bertakwa, itu justru menjadi sebab datangnya berbagai kebaikan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul, maka kami timpakan siksaan azab kepada mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi mendustakan dan mengkufuri Allah dan para rasul justru menjadi sebab datangnya azab, datangnya kebinasaan. Sebaliknya iman dan takwa itu menjadi sebab datangnya barokah dan kebaikan biinillah. Walakinna haula'i wal 'iyadu billah yulabbisuna 'alal awwam wa yuhimuna an-nas khilafal waqi'. Akan tetapi mereka, wal 'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari sifat mereka, yakni mereka memberikan talbis, kesamaran terhadap orang-orang awam, dan menggambarkan kepada manusia perkara yang justru menyelisihi kenyataan, di mana mereka menuduh Musa dan pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman menjadi sebab datangnya kesialan. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ta'iruhum indallah. 6. Ini ayat yang pertama. Jadi apa yang menimpa pada manusia yang baik berupa kebaikan datangnya dari sisi Allah, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, dan itu ada sebabnya. Sebab keimanan seseorang, ketakwaannya, ketaatannya, sehingga menjadi sebab datangnya barokah. Sebaliknya pula, kejelekan pun juga perkara yang ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ditimpakan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki disebabkan kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, sehingga menjadi sebab datangnya azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan mencabut rahmatnya, barokahnya, kebaikan, nikmatnya kecuali disebabkan oleh manusia sendiri yang merubahnya. Nah, pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan rahmatnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku, kata Allah. Rahmatnya Allah. Namun manusia yang kemudian tidak mensyukurinya, tidak menjadikannya sebagai sebab dalam ketaatan, sehingga Allah Ta'ala cabut rahmatnya diganti dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika bi'annallaha lam yakum ghayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada sebuah kaum, tidak Allah rubah nikmat itu tetap menjadi nikmat, bahkan ditambah oleh Allah kalau kaum itu mensyukurinya, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, sampai kaum itu yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Awalnya taat, kemudian maksiat. Awalnya beriman, kemudian kufur. Sehingga Allah Ta'ala rubah. Makanya sekian ayat Allah Ta'ala memerintahkan kita dan mengajak kita untuk kita memperhatikan umat-umat yang telah berlangsung sangat banyak sebelum kita, untuk kita perhatikan. Nah, kaifa kana akibatul ladzina min qabli? Bagaimana akibat kaum-kaum yang sebelum mereka? Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dicabut nikmat tersebut, diganti oleh Allah berupa azab disebabkan kekufuran mereka. Dan Allah Ta'ala telah mengumumkan demikian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Walhamdulillah, ikhwan wa jazakumullah. Hendaknya kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat kita tinggal di Ma'had. Nah, seperti masa-masa sekarang, masa pandemi, sementara berbagai majelis taklim ditiadakan, belum bisa dilaksanakan. Walhamdulillah tinggal di Ma'had bisa. Nah, ada majelis taklim. Ada majlis mempelajari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita, alhamdulillah. Namun ada orang yang tidak mengingatnya, bahkan melalaikan nikmat tersebut, sehingga ia tidak merasa nikmat, tidak bisa mengambil dan merasakan nikmat tersebut. Keberadaannya tinggal di Ma'had seperti tidak tinggal di Ma'had, seperti jauh dari Ma'had juga. Alhamdulillah, ikhwan wa jazakumullah. Kita khusnudzon ikhwah tinggal di Ma'had, di antara tujuannya, maksudnya adalah untuk dekat dengan majelis ilm, bisa talabul ilm. Dan yang demikian perlu semangat dijaga semangatnya. Karena bisa jadi awalnya semangat, tetapi syaitan terus menggoda, lalai akhirnya. Awalnya nikmat, pengen tinggal bisa di ma'had, bisa belajar. Nah, tapi berjalannya waktu dilalaikan oleh syaitan, dilalaikan oleh kesibukannya, dilalaikan oleh berbagai hal. Nikmat itu kemudian hanya ada di sekitarnya yang dia tidak bisa ambil. Dia tidak bisa rasakan. Walhamdulillah sebenarnya antum kalau punya semangat, alhamdulillah ya ikhwan, 2, 3, 4, 5 tahun tinggal di ma'had, alhamdulillah. Nah, tentu insyaallah lebih punya peluang besar dibandingkan ikhwan yang tinggal di luar. Nah, untuk bisa lebih mengambil faedah ilmu, bisa belajar bahasa Arab. Nah, bisa memperbaiki bacaan, bahkan menambah hafalan. Nah, dan sebagian ikhwah kita dapati demikian. Di sebagian daerah, ada ikhwah walaupun bukan santri, karena tinggal di ma'had, dia menjaga semangat. Nah, bahkan semangatnya mengalahkan sebagian santri, walhamdulillah. Berjalannya waktu 2-3 tahun, walhamdulillah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fadl, keutamaan. Bisa mengisi ta'lim, bisa mengisi khutbah, bisa membaca kitab, walhamdulillah. Karena itu bukan hanya sebatas santri, terdaftar santri. Pada akhirnya kita adalah hendaknya menjadi santri semua memang. Jadi punya peluang besar. Apalagi masih usia muda, belum banyak kesibukan. Momongan cuma baru 1, 2, 3. Istri baru 1. Iya kan? Nah, pekerjaan sudah dapat, alhamdulillah, rezeki ada, kurang apa? Tinggal siakan waktu untuk belajar, belajar, semangatnya dijaga. Alhamdulillah nikmat. Pada saatnya Allah Ta'ala akan memberikan hasil yang tidak diberikan kepada orang-orang yang punya kemalasan. Orang-orang yang tidak punya peluang untuk mendapatkan nikmat semisal itu. Nah, harus punya semangat. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah engkau orang alim kalau bisa, kalau enggak muta'allim, orang yang belajar, kalau mustami'. Wala takun rabi'a, jangan kau jadi orang yang keempat. Mustami' dengar ta'lim juga tidak, belajar yang rutin juga tidak, alim juga tidak, terus jadi apa? Awam. Nah, nasallahu salama wal afiyah. Jangan sebatas kita menjadi ahlu sunnah jubahnya saja. Jangan sebatas kita menjadi ahlu sunnah jenggotnya saja. Jangan sampai kita sebatas menjadi ahlu sunnah istrinya cadaran saja, tapi akhlaknya awam, ucapannya awam, nah, interaksinya dengan manusia seperti orang awam. Nah, gak ngerti ukhuwah, gak ngerti nikmatnya ukhuwah, iri, dengki, ghibah, masih seperti orang awam. Nah, su'ul khuluq, jelek akhlaknya. Jangan. Kun salafiyan al jadah. Jadi salafi yang penuh, ada kesungguhan, keseriusan, berpegang teguh dengan sunnah, terus memperdalam, sambil berusaha untuk memperbaiki diri terus, memperbaiki secara ilmu, secara amal. Alhamdulillah, kita mengharapkan keberkahan untuk umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, keluarga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, lingkungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, sekali lagi, di ayat ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwasannya innama ta'iruhum indallah. Nasib tidak baik, adanya pacekle, adanya malapetaka, adanya keringan, itu adalah takdirnya Allah, ketetapan Allah. Bil asbab, ada sebab, dan lebih jelas nanti akan diterangkan di ayat yang kedua. Dalil yang kedua dalam hal ini yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala Allah taala qalu ta'irukum ma'akum. Qalu, mereka mengatakan para rasul, ta'irukum ma'akum. Nasib kesialan itu adalah bersama diri-diri kalian, adalah disebabkan diri-diri kalian sendiri. Kalau asalnya adalah dari sisi Allah, karena Allah yang mentakdirkan, Allah taala yang menentukan, ada sebabnya, ma'akum, menyertai kalian karena disebabkan oleh pola tingkah kalian sendiri. Al-jaza' min jinsil amal, jaza'an wifaqah. Allah taala membalas sesuai dengan jenis amalannya, jaza'an wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. In kana khair falahu khair. Kalau dia baik, maka bagi dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia jelek, maka mendapatkan balasan yang setimpal baginya. Masyaallah, salam wal afiyah. Ayat dalil pertama kita sudah selesai, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan dalil yang kedua, yakni surah Yasin ayat 19 pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah. Thank you.